Kita medley bersama Farel in the Price Indonesia. Sepanjang kita masih terus begini, saat saja mesake senyum dan tawa hanya sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut. Selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Melodinya Indonesia beraksi. Oh yeah, yo. Sajuase melodi kita Indonesia buat panjenengan semuanya dari Jati Sawit Gamping bergoyang campur sari berdendang. Indonesia tetap berkumandang. Sajuase Mas Bro. Sepanjang kita masih terus begini, kemesraan antara kita berdua sejujurnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Bunda nyanyi, dikit aja, tak larai, ku coba. Oh. bareng-bareng. Iya, sudah bagus ya. Sesok mlebu kon kaset VCD setel bareng-bareng ya. Sak suasana kembang tebu sing kabur kanginan saksi bisu sing dadi kenang. Sucipto neng dalan anyar kowe Matur suwun. Iki nyuwun pangapunten.